طيب قال الشيخ أحمد محمد رحمه الله تعالى تمرينات للإظهار الحلق مع حلها latihan-latihan untuk izhar halqi, izhar yang keluar daripada atau menghadapi huruf-huruf tenggorokan. Yang enam, ma'a halliha, disertai dengan uraiannya. Qala Allah Ta'ala, Allah firmankan, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Mana syahidnya di sini? Wanhar. Kenapa dibaca izhar? Nun sukun setelahnya ha, dan ha termasuk huruf izhar, sehingga dibaca jelas nunnya wanhar, wanhar. Baik. Demikian pula firman Allah SWT, fi jannatin 'aliyah, fi jannatin 'aliyah. Syahidnya jannatin, apa di situ tanwin setelahnya ain, dan ain termasuk huruf izhar, sehingga dibaca jelas. Wa qawluh li ila fi quraishin ila fihim, syahidnya quraishin tanwin setelahnya alif, setelahnya setelahnya hamzah, dan hamzah termasuk huruf idhar. Wa qawluh ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ, syahidnya liman, nun sukun setelahnya kha, dan kha termasuk huruf izhar. Al-hallu, maka uraiannya awalan yang pertama, kalimat wanhar. Dalam kalimat wanhar, fiha di dalamnya nunun sakinatun, terdapat nun sukun wan. Ata ba'daha harful ha, datang setelahnya huruf ha. Itu cara menguraikannya. Nun sukun datang setelahnya huruf ha. Wa harful ha'i min hurufil izhar, dan huruf ha termasuk huruf izhar. Fahukmun nuni sakinati, maka hum nun sukun tersebut al-idharul halqi, dibaca idhar halqi, dibaca idhar karena menghadapi huruf-huruf tenggorokan dinisbatkan kepada makhrajnya. Thanian, kemudian uraian yang kedua, fi kalimatai, pada dua kalimat, jannatin aliyah. Ya, kalau yang pertama satu kalimat wanhar, tapi yang kedua dua kalimat, yaitu jannah dengan aliyah, menunjukkan bahwasanya apa? Nun sukun dibaca izhar terkadang dari satu kalimat atau dua kalimat. Tetapi kalau tanwin dibaca izhar, apakah terjadi dari satu kalimat? Terjadi dari satu kalimat tanwin dibaca izhar? Tidak. Ya, tapi tanwin dibaca izhar harus dari dua kalimat. Itu jannah dengan aliyah. Fi akhiril kalimatil ula tanwinun, di akhir kalimat yang pertama ada tanwin, itu di jannatin, itu akhir kalimat pertama. Wa fi awwali tsaniyati harful ain, dan pada awal kalimat yang kedua ada huruf ain, aliyah, a. Wal ain min hurufil izhar, dan ain termasuk huruf izhar. Fahukmu tanwini al-idharul halqi, sehingga hukum tanwin di dalam ayat ini idhar halqi. Tharisan, uraian yang ketiga, fi kalimatai, dalam dua kalimat, Quraishin ila fihim, dua kalimat Quraish dengan ila fihim. Tanwinun, ada tanwin di akhir kalimat yang pertama. Ata ba'dahu hamzun, datang setelahnya huruf hamzah i. Wal hamzu min hurufil idharil halqi, dan hamzah termasuk huruf idhar halqi. Rabi'an, yang keempat. Fi qawlihi liman khashiya rabbah, nunun sakinatun fi akhiril kalimatil ula, terdapat nun sukun pada akhir kalimat yang pertama. Mana akhir kalimat yang pertama? Liman, ada nun sukun. Kemudian kalimat yang kedua, wa harful kha'i fi awwalil kalimatil thaniyah, adanya huruf kha di awal kalimat yang kedua, khashiya. Wa harful kha'i, dan huruf kha min hurufil idhari, termasuk dari huruf idhar. Fahukmu nuni sakinati, maka hukum nun sukun di dalam ayat ini, al idharul halqi, idhar halqi, karena menghadapi huruf tenggorokan. Waqis ada hadha, ya, maka kiaskan terhadap contoh-contoh ini. Ketika antum menghadapi atau menemukan nun sukun atau tanwin di hadapannya salah satu daripada huruf idhar yang enam, maka hukum nun sukun atau hukum tanwin dihukumi idhar halqi, dibaca jelas tanpa gunnah, ya, tanpa didengungkan, tanpa didengungkan, tanpa dipanjangkan, tanpa sakta. Qala rahimallahu ta'ala, tamrinatun lil idharil halqi matlubun halluha, latihan-latihan untuk idhar halqi yang diminta penguraiannya dari antum. Ya. Qala bayyin mawadi al-idharil halqi fil kalimatil atiyah, jelaskan tempat-tempat idhar halqi dalam kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama, man amila salihan falinafsih. Siapa yang bisa? Faddan. Jelaskan mana idhar halqi dalam ayat ini. Yang bisa tafaddan. Tayyib, faddan, satu orang saja. Siapa? Tayyib. Ada nun sukun di akhir kalimat yang pertama, man, kemudian datang setelahnya ain di awal kalimat yang kedua, sehingga dibaca idhar halqi. Man amila, tidak boleh didengungkan man amila, jadi man amila. Tayyib, ahsan. Yang kedua, wa min syarri hasidin idza hasad. Faddan, yang bisa. Mau ngacung atau mau langsung menjawab? Labas. Tadi terangkan di situ. Di akhir dari kalimat yang pertama itu hamzah, dan awal kalimat yang kedua, akhir kalimat yang pertama tanwin, dan awal kalimat yang pertama hamzah. Tayyib. Yang tidak bisa dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia, enggak apa-apa, ya, enggak harus bahasa Arab. Yang bisa dengan bahasa Arab, tafadhal dengan bahasa Arab. Sehingga yang enggak bisa, ah, saya enggak bisa Arabnya, enggak apa-apa dengan bahasa Indonesia tadi, dengan artinya. Yang ketiga, Fa'amma man a'ta wattaqa. Syahidnya. Fa'amma man. Di situ apa? Nun sukun setelahnya hamzah, dan hamzah termasuk huruf idhar halqi, sehingga hukum nun idhar halqi. Yang berikutnya, wujuhun yawma idzin khashi'ah. Syahidnya. Fadhan, jangan berbisik-bisik. Ya. Yawma idzin khashi'ah, terangkan. Taib tanwin, dan datang setelahnya huruf kho, dan kho termasuk huruf idhar. Taib. Tidak ada malu ikhwah dalam belajar. Malu sudah kita sebutkan apa? Khulukun yamna anil qaba'ih. Malu itu perangai yang mencegah seseorang untuk berbuat jelek. Itu baru malu. Jadi kalau malu dari kebenaran, malu dalam belajar, itu ajz wa ihana, kelemahan yang ada pada seseorang. Tayyib. Belum nanti kalau kita di hadapan para ulama satu diaman, dalam menjawab soal itu rebutan. Ya. Dulu-duluan ngacung, yang ngacungnya terlambat ya enggak ditunjuk. Tayyib. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin menjawab, harus duluan ngacung. Seperti itu kalau di negeri-negeri para ulama. Ya, sehingga tidak nunggu ditunjuk. Tapi nunggu berebut bagaimana untuk bisa menjawab pertama atau menjawab pertanyaan. Ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada muraja'ah, soal. Ma adadu hurufil idharil halqi. Ada berapa bilangan huruf idhar halqi? Abu Zaki. Ada berapa huruf idhar halqi? Ada 6. Sebutkan. Wa mahiya apa saja? Hamzah. Ya. Ain. Ain apa A? Kalau huruf ain, tapi kalau di fathah baru a. Di hamzah ain, terus kho, ghain. Berapa? Ha. Satu lagi. Sudah. Coba antum ulang. Pertama hamzah, terus ha, ain, ha, wain, kha. 6 li kha yang belum disebutkan. Tayyib, ahsan. Sehingga tatkala ada nun sukun atau tanwin di hadapannya salah satu yang 6 ini, dibaca jelas. Dan perlu dibedakan ikhwah, huruf yang sudah kita singgung di awal aisar, huruf dengan huruf yang di fathah atau di kasrah atau di dhamma, ya. Karena ada sedikit perbedaan huruf. Kalau alif apa? Alif, ba, ta, ta, jim. Jadi kalau sudah di fathah, a, ba, ta, ta, ja, ha, kho. Itu penamaan sudah di fathah. Sehingga bisa tanya ke anak-anak yang sudah selesai ini. Anak-anak paham. Alif, ba, ta, ta, jim, ha, kho, dal, zal, ra, za, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Itu huruf. Tapi kalau sudah fathah baru abata, ta, ja, ha, ho, sha, sa, sha, so, do. Ya, beda lafadznya. itu dalam pengucapan huruf dengan yang sudah diharokati. Baik. Anak-anak senang menghafal huruf. Yang berikutnya, arif al-idhar lugatan wastilahan. Definisikan idhar secara bahasa dan secara istilah. Apa idhar secara bahasa? Secara bahasa artinya jelas, al-bayan. Tapi secara istilah, istilah tajwid, istilah qira'ah, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya, dari tempat keluarnya, tanpa disertai dengan gunnah. Ya, nun dan tanwin dikeluarkan sesuai makhrajnya, dan huruf yang depannya dari huruf-huruf idhar yang enam, huruf tenggorokan yang enam, dikeluarkan pula sesuai dengan makhrajnya, sehingga tidak ada ya idgham, tidak ada pula ikhfa. Dikarenakan apa ini semua? Dikarenakan taba'ud kata para ulama, jauh makhrajnya, nun dan tanwin di depan, adapun huruf idhar yang enam di tenggorokan. Tayyib. Hati misalain linnuni sakinati ba'da ha marratan wa ha marratan. Datangkan dua contoh nun sukun datang setelahnya ha dan datang setelahnya ha dan ha. Satunya ha, satunya ha. Siapa yang bisa? Tafadhal. Setelahnya ha, nun sukun setelahnya ha. Taib, wa min hajan. Wa min hajan. Nun sukun menghadapi ha. Likullin ja'alnakum syir'atan wa min haja. Wa min haja. Hasan. Yang lainnya. Kalau enggak setelahnya ha. Tadi ha setelahnya. Sekarang yang setelahnya ha. Tapi jangan yang ada di contoh. Cari yang lain. Jangan wanhar. Dicari dari juz amma yang antum hafal atau dari ayat-ayat yang lainnya. Tafadhal, yang sudah nemu. Min haulihim. Baik. Min haulihim. Oh, min hulihim. Oh, min hama'in. Masnun. Dan yang lainnya. Baik, ahsan. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga yang dipraktikkan dilihat ketika antum membaca, ya, jikalau itu idhar, maka jangan sampai dipanjangkan, didengungkan, dibaca dengan jelas dan terang. Nasallahu taufik lima yuhibullah wa yarhamuh.